Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih membahas hadis panjang kisah Ka'ab bin Malik yang tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan dan hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dengan diboikot, tidak diajak bicara selama 50 hari 50 malam. Kita masih membahas tentang kandungan pelajaran yang bisa dipetik dari potongan hadis yang kemarin telah kita baca, yaitu ketika Nabi ketika Ka'ab bin Malik sowan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia semula berencana untuk bohong, kemudian dia putuskan di depan Nabi untuk tidak berdusta, dan dia sampaikan kepada Nabi, seandainya bukan karena di hadapan Nabi, maka Ka'ab bin Malik adalah orang yang pandai bersilat lidah, pandai menyusun kata, maka seandainya bukan di depan Nabi, maka sangat mudah bagi Ka'ab bin Malik untuk merangkai kata sehingga dia bebas dari hukuman dan bebas dari amarah. Maka di antara pelajaran yang bisa kita petik dari potongan kisah ini, kisah ini menunjukkan bahwasanya Ka'ab bin Malik adalah seorang yang pandai berargumen dan seorang yang fasih, seorang yang punya kemampuan berbahasa yang baik. Namun karena takwa dan rasa takutnya kepada Allah, maka dia tidak jadi berdusta. Maka dia kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam realitas senyatanya, yaitu dia tidak punya alasan sama sekali untuk tidak berangkat berjihad. Kemudian ketika Nabi datang, ketika Ka'ab bin Malik datang menemui Nabi, ketika itu Nabi tersenyum, namun kata Ka'ab bin Malik, beliau tersenyum dengan senyumannya orang marah. Maka hal ini menunjukkan bahasanya orang yang marah terkadang masih bisa senyum. Terkadang orang yang marah dan emosi masih bisa sempat untuk senyum dengan orang yang mau dimarahi. Jika ada orang yang ingin bertanya, bagaimana cara supaya aku bisa mengetahui orang ini senyum karena senang ataukah senyum karena marah, maka jawabannya, hal ini diketahui dengan indikator. Ini boleh jadi perubahan roman mukanya, ini perubahan kerut-kerut wajahnya, itu bisa jadi indikator ini senyum marah ataukah senyum senang. Maka seorang itu bisa mengetahui bahasanya orang ini tersenyum senang dengan apa yang dia lakukan ataukah tersenyum marah kepadanya. Kemudian pelajaran yang lain, boleh bagi seorang itu mengucapkan salam dalam kondisi berdiri, sedangkan yang diberi ucapan salam dalam posisi duduk. Karena Ka'ab bin Malik datang ke masjid, Nabi posisinya duduk, Ka'ab dalam posisi berdiri mengucapkan salam. Maka Ka'ab mengucapkan salam dalam posisi berdiri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab, "Kemarilah." Dan ketika itu Nabi dalam posisi duduk. Kemudian berbicara dari jarak yang dekat itu lebih baik, lebih layak daripada berbicara dari jarak jauh. Karena satu hal yang memungkinkan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdialog dan menanyai Ka'ab bin Malik dari jarak jauh. Akan tapi Nabi memilih untuk memerintahkan Ka'ab bin Malik agar mendekat. karena dalam posisi yang dekat, maka dalam posisi jarak yang dekat, maka seorang itu bisa mendengar lebih baik, menjawab juga lebih mudah. Kalau mau ngomel, mau mencela juga lebih lebih tepat. Oleh karena itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ka'ab bin Malik, "Udnu, mendekatlah." Maka bisa kita katakan dari hadis ini terdapat pelajaran Nabi mengajari kepada kita etika berbicara. Bahasanya, manakala memungkinkan berbicara dengan jarak dekat, maka tidaklah berbicara itu dari jarak dekat. Berbicara dengan dari jarak jauh hanya dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi sulit saja. Jika memungkinkan berbicara dengan jarak dekat, maka itu lebih beretika, itu lebih sopan. Suaranya pun tidak harus teriak-teriak dan lebih ngirit tenaga. Karena dari jarak jauh tentu butuh energi lebih, karena harus ngotot, karena harus mengeluarkan teriak-teriak, mengeluarkan energi yang cukup banyak. Kemudian dalam dalam kisah potongan kisah ini kita jumpai betapa sempurna, betapa luar biasa keyakinan pribadi Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya aku mampu untuk membuat-buat alasan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun tidaklah mungkin bagiku untuk membuat-buat alasan yang itu Nabi terima pada hari ini, namun itu akan menyebabkan esok hari Allah murka kepadaku. Kemudian pelajaran penting yang lain, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perkataan yang diucapkan dengan lirih ataupun di batin, perkataan yang diucapkan dengan lirih ataupun perkataan yang diucapkan dengan suara yang keras. Karena Ka'ab khawatir Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan perkataannya dan dialog Ka'ab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu turunlah ayat Al-Quran yang mengabadikannya. Sebagaimana kisah seorang perempuan yang mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh suaminya, di mana suaminya ini mendihar istrinya. Dihar adalah ucapan seorang suami, punggungmu seperti punggung ibuku. Ucapan seorang suami pada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Dan ini dalam tradisi masyarakat jahiliyah, kalimat dihar statusnya adalah kalimat cerai. Adalah kalimat cerai. Namun dalam Islam kalimat dihar tidak dianggap sebagai kalimat cerai, namun dinilai sebagai kalimat dusta dan dinilai sebagai kalimat dosa. Ini dalam Islam demikian. Maka ketika perempuan ini datang dan dia menceritakan kasusnya, suaminya mendiharnya, maka dia tangkap sebagaimana tradisi jahiliyah, yaitu dia dicerai. Jadi cerai, maka dia protes dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan tidak terpuji suaminya yang mencerainya setelah dia tua. Maka turunlah kemudian ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya dihar itu bukanlah lagi dalam Islam bernilai kalimat cerai, dan dihar dinilai sebagai kalimat dusta dan dinilai sebagai kalimat dosa. Oleh karena itu suami yang mendihar istrinya, Allah wajibkan untuk membayar kafarah, penghapus dosa. Maka perempuan tersebut, berkaitan dengan perempuan tersebut, Allah turunkan satu ayat dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surat dinamai dengan nama si dengan tindakan si perempuan, yaitu surat Al-Mujadilah, surat tentang seorang perempuan yang mendebat Nabi. Allah berfirman, qad sami Allah qaula allati tujadiluka fi zaujiha. Sungguh Allah mendengar ucapan seorang perempuan yang mendebatmu tentang suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialogmu berdua. Innallaha sami'un basir, si Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka di antara yang menyebabkan Ka'ab bin Malik berkata jujur kepada Nabi, dia khawatir dialognya dengan Nabi dan itu ternyata bohong, kemudian Allah abadikan dengan turunnya ayat. Maka Ka'ab mengatakan bahasanya dia datang kepada Rasulullah SAW dan berkata apa adanya. Dan dia sampaikan kepada Nabi kalau dia tidak punya alasan untuk tidak ikut berjihad. Tidak ada alasan fisik dan badan, tidak pula alasan harta. Bahkan dia tidak punya dua unta tunggangan dalam satu peperangan sebelum perang Tabuk. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang ini dia telah bicara jujur dan apa adanya. Dan cukuplah pernyataan Nabi ini sebagai satu hal yang membanggakan bagi Ka'ab bin Malik, yaitu Nabi memberikan label jujur, orang yang jujur kepada beliau. Maka Nabi katakan, engkau telah berkata jujur, pergilah sampai Allah memberikan keputusan sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka pergilah Ka'ab bin Malik pasrah dengan keputusan Allah Azza wa Jal dan beriman kepada Allah. Dan apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Setelah Ka'ab bin Malik keluar dari masjid, maka banyak orang-orang yang satu kabilah dengannya, yaitu kabilah Bani Salimah, datang mengejar Ka'ab. Lalu mulailah orang-orang ini yuzayyinunahu, mengompor-ompori Ka'ab dan menampakkan kepada Ka'ab baiknya bohong di depan Nabi. Maka mereka ngompor-ngompori supaya Ka'ab kembali mencabut pernyataannya tadi. Mereka mengatakan, engkau belum pernah berbuat dosa sebelum kasus ini. Artinya engkau belum pernah tidak berangkat berjihad ketika Nabi berangkat jihad, kecuali saat ini. Maka hendaklah kau ralat pernyataanmu, lalu dan cukup bagimu doa Nabi. Karena Nabi nanti akan mendoakanmu agar Allah memberikan ampunan. Dan jika Nabi doakan dirimu agar mendapatkan ampunan, tentu Allah mengampunimu. Oleh karena itu, kata banyak orang, farji, balik saja, katakan kepada Nabi, tadi saya bohong. Yang benar, dan katakanlah kepada Nabi, wahai Nabi, saya punya alasan. Sampai akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan untukmu. Sebagaimana orang-orang yang telah Nabi doakan, orang-orang munafik yang Nabi doakan untuk mendapatkan ampunan. Telah orang-orang munafik yang datang menghadap Nabi dan membuat-buat alasan di depan Nabi. Maka ketika itu Ka'ab bin Malik pun sampai berniat untuk melakukannya. Melakukan saran tadi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'ab. Dan Allah takdirkan bagi Ka'ab satu kemuliaan yang luar biasa. Satu keistimewaan yang luar biasa. Turun ayat yang menyatakan Allah menerima tobatnya Ka'ab dan kawannya. Yang ini satu ayat yang abadi dibaca, ada dalam Al-Qur'an, yang akan terus dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Maka ketika itu Ka'ab bertanya kepada orang-orang kampungnya, apakah ada orang lain selain diriku yang berbuat sebagaimana yang aku lakukan. Maka mereka mengatakan ada Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, keduanya bicara jujur pada Nabi kalau tidak ikut berangkat jihad dan tidak punya alasan. Maka Nabi pun berkomentar untuk keduanya sama persis dengan komentar Nabi kepadamu. Maka kata Ka'ab, maka mereka ceritakan dua orang yang soleh yang pernah ikut perang Badar, yang ternyata melakukan, mengalami kasus yang sama dengan kasusku. Maka Ka'ab pun menghibur dirinya dengan mengatakan, saya punya teladan, saya punya teladan, punya panutan. Maka beliau Ka'ab bin Malik tatkala disebut, disampaikan kepada beliau adanya dua orang ini, yang dua orang tadi adalah manusia pilihan Allah, karena mereka adalah termasuk Ahlul Badr, yang ikut perang Badar, dan sahabat ikut perang Badar punya kedudukan istimewa dalam Islam. Maka Ka'ab mengatakan, aku punya teladan dengan mereka, maka aku pun pergi. Ngeloyor pergi, tidak mempedulikan provokasi orang-orang agar meralat pernyataan. Akhirnya, artinya Ka'ab bin Malik tidak kembali kepada Nabi SAW dan meralat ucapannya. Maka kemudian Nabi SAW memerintahkan seluruh masyarakat Madinah untuk memboikot tiga orang itu, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Dan Nabi perintahkan agar tidak ada satupun yang berbicara dengan tiga orang itu. Maka betul, kaum muslimin pun memboikot ketiganya. Sehingga setelah keluar perintah boikot, jadilah tiga orang ini ketika mereka jalan di kota Madinah, maka seakan-akan mereka tidak punya akal, seakan-akan lalai, dan mereka watanakarat lahumul ard, maka lingkungan bumi pun terasa aneh. Maka itu bukanlah bumi yang dulu mereka kenal. Karena mereka jalan, ketika mereka jalan di Madinah, jika mereka mengucapkan salam, tidak ada satupun yang menjawab salam. Jika ketemu dengan seseorang, maka tidak ada satupun yang mendahului mengucapkan salam. Sampai-sampai Nabi yang merupakan manusia yang paling bagus akhlaknya, itu pun tidaklah memberikan ucapan salam kepada tiga orang tadi sebagaimana biasanya. Maka Ka'ab bercerita kalau dia tetap masih nekat saja, biasa saja, sedangkan aku tetap datang ke masjid. Ketika sampai di masjid, aku pun tetap mengucapkan salam kepada Nabi, meskipun aku tidak tahu apakah Nabi menggerakkan dua bibirnya menjawab salam ataukah tidak. Jika demikian, Nabi SAW manusia yang paling berbudi akhlaknya. Maka bagaimanakah keadaan orang ini, seorang yang diboikot di satu masyarakat Islam, itu adalah sebaik-baik generasi umat Islam. Tentu bumi yang luas terasa sempit. Wafilan, dan betul, dan itu ada satu realita, mereka pun merasa sempit hati, dan mereka pun yang yakin tidak ada tempat berlindung dari ketentuan Allah kecuali hanya mengadu kepada Allah. Dan demikianlah Ka'ab bin Malik dan dua kawannya terus menerus dalam kondisi semacam ini diboikot selama 50 hari. Artinya sebulan utuh masih ditambah 20 hari. Lebih dari sebulan, berarti ya, hampir 2 bulan. Dan masyarakat di Madinah ketika itu memboikot ketiganya dan tidak ada satupun yang mengucapkan salam kepadanya. Tidak ada satupun yang mendahului mengucapkan salam. Dan mereka pun tidaklah mengucapkan salam, tidaklah pula membalas salam jika ketiganya yang mendahului mengucapkan salam. Jadilah tiga orang itu di tengah-tengah masyarakat Madinah seperti seekor unta yang kudisen di tengah-tengah kumpulan unta-unta yang lain. Maka unta-unta yang lain tidak ada satupun yang berani mendekat karena takut tertular. Maka demikian juga seluruh masyarakat tidak ada yang mengajak berbicara. Maka mereka pun merasa sempit dan keadaan pun terasa sulit, dan mereka pun mengadu kepada Allah Azza wa Jal. Namun meskipun keadaannya demikian, hati terasa sesak, bumi terasa aneh, Ka'ab bin Malik tidak meninggalkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Beliau tetap hadir ke masjid dan ketika ketemu Nabi di masjid tetap mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Namun baru pada akhir-akhir, beliau jadi 10 hari terakhir, barulah Ka'ab bin Malik itu tidak sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena beliau rasakan dadanya begitu sempit dan susah. Karena tentu saja Ka'ab bin Malik ini sebenarnya malu, dia datang ke satu masjid yang orang-orang di masjid tersebut sholat, namun tidak ada satupun mereka yang mau ngobrol dan berbicara dengan Ka'ab abadan sama sekali. Meskipun cuma dengan satu kata-kata yang baik. Terkumpul kuliah, maka masyarakat Madinah betul-betul meninggalkan dan membiarkan tiga orang tersebut secara total. Sehingga bumi yang luas pun terasa sempit bagi mereka. Dan demikianlah keadaan mereka selama 50 hari, 50 malam tepat. Bahkan setelah genap 40 hari, 40 malam, Nabi mengutus utusan agar menemui tiga orang yang berkasus ini. Utusan ini bertugas untuk memerintahkan agar para istri meninggalkan suaminya dan tidak satu rumah dengan suaminya. Sampai demikian boikotnya. Faraqa bainahum, Nabi pisahkan antara suami dengan istrinya untuk tiga orang tadi. Ya, tentu berpisah dengan suami dampaknya ini melihat dan menimbang usia. Maka bagaimanakah dengan seorang semisal Ka'ab bin Malik yang dia ini masih tergolong anak muda. Kok harus disuruh pisah dan jauh dari istri, tentu ini derita yang menyakitkan. Nah, kalau mungkin yang sudah tua dan sudah tidak lagi aktif, santai-santai saja. Maka ini adalah ampun azim, satu hal yang sangat-sangat, beban yang sangat-sangat luar biasa. Akan tetapi, meskipun demikian, tatkala datang utusan Rasul, Rasulullah SAW, dan mengatakan, sesungguhnya Nabi memerintahkanmu agar istrimu tidak satu rumah denganmu. Maka Ka'ab bertanya, apakah aku diperintahkan untuk menceraikannya ataukah apa? Karena seandainya Nabi berkata kepada Ka'ab, ceraikan istrimu, tentu dengan mudah dia akan ceraikan istrinya. Dia tidak akan pakai pikir panjang, akan menceraikan istrinya. Dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu ketika datang utusan yang cuma membuat menyampaikan istrimu tidak boleh satu rumah denganmu. Maka Kak bertanya, tidak satu rumah ini apa maknanya? Apakah aku disuruh untuk menceraikannya ataukah apa maksudnya? Maka sang utusan, karena tidak utusannya juga tidak mendapatkan penjelasan dari Nabi tentang apa maksud Nabi, maka dia cuma kembali mengulangi kalimat yang Nabi perintahkan. Saya disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkanmu agar istrimu tidak satu rumah denganmu. Gitu saja. Saya tidak tahu apa maksudnya. Maka sang utusan ini bertahan dengan lafaz sebagaimana zahirnya. Ya seperti itu. Maka sampai-sampai sahabat yang diutus, dia tidak berani mengotak-atik perintah Nabi. Tidak berani mengotak-atik maknanya ataupun redaksinya. Dia cuma mengatakan demikian yang Nabi perintahkan kepada aku. Dan aku tidak tahu apa maksudnya. Inilah adab para sahabat kepada hadis Nabi SAW. Mereka ketika tidak tahu maksud Nabi, ya kemudian tidaklah kemudian utak-atik hadis. Oh, boleh jadi maunya mungkin maksudnya demikian dan demikian. Tidaklah sahabat ini mengatakan, oh menurut saya kira-kira Nabi itu ingin supaya kamu menceraikannya. Atau kayak-kayaknya yang Nabi inginkan agar adalah supaya engkau tidak menceraikannya. Sama sekali sahabat utusan ini tidak mengatakan demikian. Namun dia cuma mengatakan sehingga Nabi SAW berpesan begini. Akhirnya Ka'ab pun berkata kepada istrinya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Maka istrinya pun pulang ke rumah orang tuanya. Dan kata Ka'ab bin Malik, adapun dua kawanku, maka keduanya fastakana, maka mereka keduanya merasa hina, cuma di rumah saja isinya tiap hari menangis. Maka dua orang yang lain selain Ka'ab bin Malik, yaitu Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah, mereka tidak mampu seperti Ka'ab, meskipun diboikot tetap jalan-jalan santai di pasar. Ya, meskipun ya tidak mau beli, ya cuma sekedar lihat-lihat. Meskipun orang pada memboikot mereka, dan tidak ada satupun yang menoleh, tidak ada satupun yang mengucapkan salam. Seandainya kemudian yang diboikot ini dahuluan mengucapkan salam, juga tidak akan mendapatkan balasan salam. Maka dua orang temannya Ka'ab bin Malik tidak mampu untuk memikul beban sosial semacam ini. Maka mereka milih berada di rumah, kerjaannya tiap hari menangis, menyesali keadaan yang telah terjadi. Sedangkan aku, maka aku yang paling muda di antara kami bertiga, dan akulah yang paling sabar. Aku yang paling muda artinya aku yang paling kuat. Aku yang paling sabar, ya ajlat artinya yang paling sabar. Karena aku yang paling muda di antara kami bertiga dan yang paling muda usianya. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik meskipun diboikot tetap ke Masjid Nabawi salat berjamaah bersama kaum muslimin. Bahkan jalan-jalan di pasar kota Madinah meskipun tidak ada satupun yang menyapa. Dan tidak ada satupun yang menyapa karena perintah Nabi kepada seluruh penduduk Madinah untuk memboikot ketiganya. Dan mereka para sahabat adalah manusia yang paling taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul perintahkan, cukup sekali perintah. Boikot, diamkan ketiganya. Sudah cukup untuk membuat semua mereka boikot. Enggak bercerita, maka aku datang ke masjid, aku sholat, dan aku pun mengucapkan salam kepada Nabi. Yang Nabi ketika itu duduk di tengah-tengah banyak orang setelah selesai sholat. Maka aku ketika mengucapkan salam, aku di hati sambil batin, kira-kira Nabi menggerakkan dua bibirnya menjawab salam ataukah tidak. Dan Ubay pun tidak melihat adanya gerak bibir itu. Maka Nabi tidaklah menjawab salamnya Ka'ab bin Malik, bukan Ubay namun Ka'ab bin Malik. Nabi tidak menjawab salamnya dengan jawaban yang ada suaranya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling berbudi pekerti. Akan tetapi dalam rangka mentaati wahyu yang Allah berikan kepada beliau, yaitu wahyu berupa perintah untuk memboikot ketiganya, maka Nabi pun memboikotnya. Kata Ka'ab ketika itu, ketika Nabi sedang duduk-duduk dan Ka'ab datang sholat sunnah mungkin, maka aku sholat dan aku pun sambil mencuri-curi pandang ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya aku terkadang ngelirik ke arah Nabi saat aku sholat. Maka ketika aku lagi konsentrasi dengan sholatku, Nabi memandangiku. Namun jika aku noleh ke arah Nabi, Nabi membuang mukanya, melengos. Satu hal yang sangat menyakitkan. Dipelengosi. Apalagi yang dipelengosi itu orang yang sangat dicintai. Ini luar biasa deritanya. Kalau orangnya orang yang biasa-biasa saja lah, apa-apa. Cuma diawek. Tidak padaan. Namun jika yang buang muka, yang melengos ini orang yang dicintai. Dan semua para sahabat cinta dengan Nabi. Bahkan sangat dicintai, melebihi cintanya pada istri. Kok orang yang dicintai ini buang muka, melengos. Satu hal yang sangat-sangat menusuk di hati. Hadza min sidatil hajar, ini semua adalah bukti betapa disiplin dan kerasnya boikot yang diberikan kepada tiga orang ini. Dan Ka'ab bercerita, maka saat aku berjalan pada satu hari di pasar Madinah, dan sudah lama sudah sikap tidak menyenangkan yang diberikan oleh masyarakat Madinah kepadaku, akhirnya aku melompat di satu tembok. Ini tembok milik Abu Qutadah yang merupakan sepupunya Ka'ab bin Malik. Tasawwara artinya masuk melalui atas tembok, tidak melalui pintu yang ada di tembok. Nampaknya kemungkinan besar pintunya dikunci dan tergembok. Wallahu a'lam. Maka setelah turun dari tembok pagar, aku mengucapkan salam kepada sepupuku. Maka demi Allah, dia sama sekali tidak menjawab salam. Meskipun sekedar gerak bibir, sama sekali tidak ada jawaban salam. Padahal dia adalah sepupuku, anak pamanku. Dan orang yang paling dicintai oleh Ka'ab bin Malik, tentu setelah Nabi. Meskipun demikian, ini adalah orang yang sangat dekat dengan Ka'ab bin Malik. Sama sekali dia tidak menjawab ucapan salam Ka'ab. Padahal Ka'ab ini adalah orang yang juga dekat di hati si Abu Qutadah. Dan dia tahu bahasanya, orang yang dekat di hatinya yaitu Ka'ab adalah orang yang majfiyan, mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari orang-orang sekelilingnya, menbudan, dan menjadi seorang yang seakan-akan dibuang. Dia tahu kalau Ka'ab orang yang dekat di hatinya ini tidak diajak bicara, tidak diajak, tidaklah didahului mengucapkan salam dan tidak dijawab salamnya oleh seluruh masyarakat. Meskipun demikian, dia tahu keadaan Ka'ab bin Malik. Ternyata Abu Qutadah sepupunya Ka'ab bin Malik sama sekali tidak iba. Lam ya'tif, tidak iba sama sekali dengan kondisi Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik datang ucapkan salam, tidak dijawab sama sekali. Kullu hadza, ini semua dilakukan oleh Abu Qutadah karena taat kepada Allah dan Rasulnya, karena para sahabat mereka ketika mereka taat, ada perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka taat dan mereka tidak akan peduli dengan celaan orang yang mencela, komentar orang yang komentar. Terserah apa komentarmu, namun saya taat kepada Rasul. Maka mereka tidaklah basa-basi kemudian sungkan dengan seseorang jika itu dalam rangka menegakkan aturan Allah, meskipun itu adalah orang yang sangat dekat dengan dirinya. Akhirnya Ka'ab pun mengatakan kepada sepupunya, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah, bukankah engkau tahu bahasanya aku adalah orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya? Maka ketika itu si sepupu yaitu Abu Qutadah di kali pertama tidak merespon. Akhirnya diulangi lagi oleh Ka'ab bin Malik, namun juga tidak direspon lagi. Mengatain dua kali, dia minta dengan nama Allah, apakah dia tahu, minta untuk disaksikan, bahasanya Ka'ab bin Malik ada orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Dan Abu Qutadah ini tahu, dan yakin bahasanya Ka'ab bin Malik adalah orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya. Namun setelah kali yang ketiga, Ka'ab mengatakan, aku bersumpah kepadamu, bersumpah kepada Allah, meminta kepadamu, bukankah engkau tahu aku adalah orang yang cinta pada Allah dan Rasulnya? Baru ketika itu Abu Qutadah sepupu Ka'ab bin Malik memberikan komentar. Komentarnya pun komentar yang tidak diharapkan. Dia berkomentar ringan, Allahu wa Rasuluhu a'lam, saya tidak tahu apakah engkau cinta pada Allah dan Rasulnya. Padahal aslinya Abu Qutadah tahu. Maka Abu Qutadah ini tidaklah mau berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Dia juga tidak mengatakan na'am, iya. Tidak pula mengatakan tidak. Namun dia mengucapkan satu kalimat, satu kata-kata yang kata-kata tersebut tidak ternilai berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Seakan-akan dia ngomong sendiri, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah wa Rasulullah a'lam, tanpa kemudian tanpa menghadapkan mukanya kepada Ka'ab bin Malik. Allah wa Rasulullah a'lam. Nah, seperti ngomong sendiri. Karena Nabi melarang semua untuk mengajak bicara. Maka ketika Abu Qatadah ini kemudian diminta bahkan pakai nama Allah, dia bingung. Dia berpikir keras. Saya jawab apa ya? Supaya jawaban saya itu tidak melanggar syariat. Tidak melanggar perintah Nabi. Namun ya bisa memberikan jawaban dan respon. Kalau dia jawab na'am dan la, ya dan tidak, maka ini berarti berbicara, berdialog. Maka ini melanggar aturan. Maka selama dua kali tadi boleh jadi Abu Qatadah itu berpikir keras. Apa ya kira-kira kalimat yang menyebabkan saya bebas dari dua kondisi sulit. Di satu sisi dilarang Nabi berbicara, di satu sisi ini tidak enak. Karena teman akrab, dekat, keluarga. Nah akhirnya ya. Dibuatlah satu kalimat yang disampaikan dengan seakan-akan tidak berbicara. Allah wa Rasulullah a'lam. Ya, itu pun sambil boleh jadi tidak memberikan wajah kepada Ka'ab bin Malik. Sehingga statusnya tulen seperti ngomong sendiri. Ya. Maka Ka'ab mengatakan, dua matakun berlinangan air mata itu beliau menangis. Seorang yang dia adalah sepupunya, orang yang paling dekat di hatinya, tidak mengajak bicara kepadanya, padahal diminta dengan sungguh-sungguh pakai nama Allah, pakai sumpah tiga kali lagi. Ya. Demikian masih cerita Ka'ab bin Malik, yang insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.